Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa syaral umur muhtasatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, hadirin sidang salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu mensyukuri atas nikmat Allah taala, terkhusus nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Karena dengan sehat kita bisa melakukan amal soleh. Dengan sempat Allah berikan waktu yang longgar, kita mampu mengumpulkan amal soleh. Karena inilah bekal yang akan dibawa untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam hadis, yatba'ul mayyit salasah, yang mengikuti mayyit, orang mati, itu ada tiga perkara. Iya. Yaitu maluhu wa ahluhu wa amaluh. Yang mengiringinya adalah hartanya, keluarganya, dan amalannya. Itu akhir dari kehidupan seorang hamba. Setiap hamba pasti akan mati. Dan kematian, ketika orang tersebut diantar ke kuburnya, yang menghantarkannya adalah tiga hal. Yarji isnan wa yabqa wahid. Yang dua itu akan pulang. Hartanya pulang. Meninggalkan si mayit. Keluarganya juga pulang. Meninggalkan si mayit. Wa yabqa wahid. Namun kata beliau, tetap setia menunggu, menemani si mayit. Apa itu? Amaluhu, amalannya. Maka oleh karena itulah kematian sesuatu yang pasti. Maka yang perlu kita pikirkan adalah dengan siapa kita akan berteman di kubur. Apakah dengan amal baik atau amal yang jelek. Maka tentunya seorang mukmin, seorang hamba ingin selalu ditemani di kubur dengan amal solehnya. Maka inilah kesempatan. Umur ketika belum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, orang baru menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau mengapa wahai Rabbku tidak engkau akhirkan ajal kematianku ila ajalin qarib, waktu yang pendek. Si mayit atau orang yang menyesal saat datangnya al-maut baru sadar waktu yang pendek itu sangat berharga, sangat bernilai, sehingga dia berangan-angan, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa engkau tidak mengundurkan kematianku waktu yang pendek. Untuk apa waktu yang pendek? Fa asaddaq wa akum minas solihin, agar saya bisa bersodakoh. Iya. Bersodakoh ketika harta diberi oleh Allah Ta'ala, harta dan diberi kelonggaran. Kelonggaran harta di saat Allah memberikan nikmat harta, maka disitulah kesempatan kita bersodakoh. Kalau sudah diberi kelonggaran, manfaatkan harta untuk bersedekah. Wa akum minas solihin, berangan-angan kalau saya diberi waktu yang pendek, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Demikianlah penyesalan di akhir kehidupan seorang tak kala ajal menjemputnya. Maka mari kita masih diberi umur, diberi sehat, kita manfaatkan beramal soleh yang sangat besar nilainya. Apa itu? Talabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu agama adalah suatu nikmat ketika orang tersebut dipahamkan oleh Allah terhadap agama. Dengan paham terhadap agama, dia akan dijadikan orang yang baik oleh Allah. Dia akan dipilih jadi orang yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, menjadikan orang itu selalu baik keadaannya, yufaqihu fiddin, hadis Bukhari, niscaya Allah jadikan dia orang yang faham terhadap agamanya. Bisanya orang itu paham tentu dengan belajar, bukan semedi bertapa lalu jadi orang yang paham, tapi dia harus duduk mengkaji ilmu agama ini. Dengan dia diberikan kepahaman, sekali lagi, dia akan menjadi orang yang baik. Makanya menuntut ilmu, belajar ilmu agama adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Artinya kalau kita tidak mau belajar ilmu agama, sampai akhirnya kita berpaling dari agama, na'udzubillah, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Rugi dunia, rugi akhirat. Oleh karena itu, pembahasan kali ini, kita akan berusaha memahami di antara keindahan, keindahan di dalam ajaran Islam. Iya. Di antara keindahan Islam yang Allah telah jadikan perhiasan keindahan Islam pada diri seorang hamba ialah Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7. Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, walakin Allah habbaba ilaikum al-imana wa zayyanahu fi kulubikum. Allah katakan, tetapi Allah lah yang telah menjadikan habbaba ilaikumul iman, menjadikan rasa cinta di hati kalian terhadap iman. Keimanan, kata Allah, tetapi Allah lah yang menjadikan adanya rasa cinta di hati kalian terhadap iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi keimanan itu di dalam hati-hati kalian. Sungguh keimanan yang ada di hati adalah sebuah nikmat yang Allah telah masukkan, dan Allah hiasi hal itu di hati orang mukmin. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan Allah jadikan rasa benci kepada apa? Kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Inilah hakikat keindahan. Keindahan yang paling indah pada diri seorang hamba, manakala iman Islam telah masuk ke dalam hatinya. Terasa indah hidupnya. Kenapa? Karena hatinya telah dipenuhi dengan keimanan. Terasa manis keadaannya. Susah, bahagia, selalu indah. Itulah orang mukmin. Makanya Nabi bersabda, ajaban di amril mukmin. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan betapa indahnya diri seorang muslim, diri seorang mukmin. Apa itu? Orang mukmin, in asabahu sarra syakar, manakala Allah berikan, asabahu sarra, ditimpa dengan kesenangan. Syakar, dia bersyukur, fakana khairun lah, dia pun bersyukur. Diberi kelonggaran harta, diberi kemudahan dunia, diberi kemudahan ibadah kepada Allah, dia bersyukur. Itu kebaikan. Wa in asabathu sarra sabar. Para mukmin ketika ditimpa susaha, kesempitan, kesulitan, dia pun bersabar. Sungguh indah hidupnya. Walaupun dalam kondisi susah, dengan sabar dia semakin dekat dengan Allah. Walaupun diberi kecukupan dunia, kenikmatan harta, dia tambah bersyukur, tambah baik di sisi Allah. Ini hidup yang indah. Beda halnya dengan orang yang tidak memeluk Islam. Susah sedikit bunuh diri, kan gitu. Gagal usaha akhirnya minum obat nyamuk. Kecil kesemangatannya, mudah berputus asa. Maka ini adalah sifat orang yang berputus asa. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wala tai'asu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah ilal qaumal kafirin. Karena tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka orang yang kafir. Maka orang mukmin, sesusah apapun urusannya, dia berusaha untuk tabah. bisa tersenyum walaupun susah, bisa selalu tabah walaupun terpaan ujian terus datang. Tidak mudah bergeser dari keimanannya. Ini sungguh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan jiwa-jiwa yang selalu bersemangat. Itulah ajaran Islam. Berbeda dengan orang yang tidak di atas bimbingan Islam tadi. Iya, gagal panen karena modal sudah keluar banyak. Nanam cabai ratusan juta sudah keluar, gagal. Akhirnya apa? Obat yang seharusnya untuk apa tadi? Membasmi hewan-hewan karena sudah putus asa, hanya diminum. Inilah orang-orang yang sedikit rasa iman di dalam hatinya. Adapun orang mukmin tidak demikian, maka dia akan berusaha tabah menerima segala keadaannya. Dan tidak mudah pula dia itu menyombongkan dirinya. Berhasil dia. Berhasil panennya, berhasil usahanya. Sampai akhirnya dia mendapatkan banyak kenikmatan dunia. Tidak menjadikan dia sombong. Apalagi lalai kepada Allah. Tidak berbangga diri, sombong kepada manusia dan Allah Ta'ala. Sebagaimana kisahnya Qarun. Allah ingatkan, la tafrah. Wahai Qarun, jangan kamu berbangga diri. Innallaha la yuhibbul farihin. Karena Allah tidak mencintai orang yang membanggakan diri, menyombongkan diri. Ya. Tetapi dia berusaha untuk bersikap tawadhu. Sehebat apapun dunia yang dimiliki, Islam mengajarkan untuk selalu mengakui dirinya itu adalah hamba Allah. Sehebat apapun yang dia miliki dari urusan dunia, Nabiullah Sulaiman, Allah tundukkan angin. Angin, jin, hewan, semuanya ditundukkan untuk Nabiullah Sulaiman. Tidak ada raja sebelumnya dan sesudahnya yang lebih hebat dari Nabi Sulaiman. Iya. Jin semuanya ditundukkan oleh Allah untuk apa yang diinginkan oleh Nabiullah Sulaiman. Angin pun demikian. Binatang semuanya ditundukkan oleh Allah. Tidak ada lagi raja yang sehebat Nabiullah Sulaiman. Bisa bicara dengan burung, binatang. Apa ada zaman sekarang raja bisa bicara dengan binatang? Kalau mungkin bicara dengan orang Jerman, orang Paris, ya. Mungkin masih bisa dipahami. Tapi ini bahasa binatang. Mana ada kursus ilmu binatang? Tidak ada. Kalau kursus bahasa apa? Jepang. Bahasa apa lagi? Inggris. Banyak ya? Banyak. Tapi ini ilmu binatang. Bahasa binatang luar biasa. Tapi apa kata Nabiullah Sulaiman? Sungguh Islam mengajarkan sikap tawadhu. Hadza min fadli Rabbi. Liabluwani aaskur am akfur. Ini semuanya adalah diantara keutamaan dari Allah Ta'ala. Hanya untuk menguji saya. Lihat. Apakah saya orang yang bisa bersyukur? Apakah malah saya menjadi orang yang kufur kepada Allah? Lihat. Karena kebanyakan orang, kalau semakin diberikan kecukupan harta, kebanyakan semakin tawadhu atau semakin sombong? Iya, kepada Allah. Dulu waktu masih miskin, rajin ke masjid. Setiap waktu mustajah, doa kepada Allah, ya Allah, jadikan saya orang yang cukup hartanya. Agar rajin apa? Ibadah dulu. Tapi semakin sukses dunianya, semakin banyak perusahaannya, semakin banyak pesanannya, semakin lalelah apanya. Ibadahnya dulu, 5 waktu sholat selalu kelihatan. Sekarang, Jumatan tok. Itu pun kalau tidak, ada pesanan. Kalau lagi ada pesanan, sholatnya hilang. Sungguh musibah. Maka Islam mengajarkan keindahan. Ketika diuji dia bersabar. Ketika diberi oleh Allah Ta'ala harta dia bersyukur. Termasuk keindahan. Di dalam hati seorang hamba. Ialah Allah Ta'ala jadikan di dalam hatinya rasa manis terhadap iman. Sehingga manisnya iman ini menjadi sebab dia mendapatkan berbagai macam keutamaan di sisi Allah Ta'ala. Dan lihatlah keindahan Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang siapa ada padanya 3 perkara itu, dia akan mendapatkan manisnya iman. Lihat, keindahan Islam bukanlah hanya sekedar keindahan fisik. Kelezatan seorang berislam itu bukan hanya dilihat dari fisiknya. Karena Allah sendiri, Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang, menilai kepada rupa jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dinilai, dilihat di sisi Allah ialah apanya? Hati. Hati dulu. Apakah hatinya di sana terkumpul iman atau tidak? Dan yang kedua, dalam riwayat yang lain, wa a'malikum. Amalan-amalan kalian. Apakah kalian amalannya baik atau jelek? Walaupun rupanya ganteng, cantik. Tapi kalau kelakuannya jelek, maka kecantikannya, kegantengannya itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat indahnya Islam. Islam memandang seorang hamba bukan dari casingnya, tampilannya, bukan. Bukan tampilan fisiknya. Tapi Islam sungguh mudah mengajarkan seorang hamba untuk selalu dinilai baik oleh Allah. Dengan apa itu? Berusaha memperbaiki hati. Berusaha memperbaiki amal. Mengisi waktunya dengan amal soleh. Maka manakala hati diisi dengan keimanan, keikhlasan, amal baik selalu dia lakukan, inilah orang yang dinilai baik di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Maka di antara keindahan Islam keutamaan Islam, agama yang mengajarkan kepada kita prinsip memperbaiki hati. Untuk supaya hati ini selalu berisikan iman, sehingga akan bisa merasakan manisnya iman. Karena iman itu, kata Nabi, rasanya apa? Manis. Salatun, ada tiga perkara. Siapa yang ada padanya tiga perkara tersebut, pasti mendapatkan manisnya apa? Iman. Syekh Utsaimin menerangkan, manisnya iman itu bukan di lisan. Manisnya iman itu adalah di dalam hati. Iya. Apa di antara hal yang Allah tunjukkan melalui nabinya? Perkara yang bisa menjadikan hidup ini selalu nikmat. Terasa lezat, keimanan selalu dirasakan di hatinya. Ayyakunallah wa rasuluh ahab ilaihi mimma siwahuma. Agar menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai. Allah Ta'ala lebih dia cintai. Rasulnya lebih dia cintai. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Agar mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Ikhlas. Keikhlasan di dalam hati dalam mencintai saudaranya seiman. Karena banyak orang mencintai saudaranya seislam, tapi bukan karena ikhlas. Bukan mengharapkan pahala di sisi Allah. Sehingga tidak terasa manis. Tapi manakala kecintaannya karena Allah, itu terasa manis. Yang ketiga, ialah wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Dia merasa benci, tidak suka jika dikembalikan kepada kekufuran. Ba'da'an anqadahullah. Setelah Allah selamatkan dia. Kama yakrah ayyukdafa finnar. Sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin. Sungguh Islam agama yang mengajarkan keindahan hidup. Hidup yang tenang. Hidup yang bahagia. Dan untuk meraihnya pun Islam mengajarkan dengan cara-cara yang mudah. Contoh. Orang yang mencintai Allah, tentu dia akan sering mengingat Allah. Kita saja kalau lagi cinta sesuatu, selalu diapakan? Diingat-ingat. Ya. Orang lagi demam sepak bola, diapalin jadwal apanya? Ini tanggal sekian, ini dengan ini, jamnya sekian, kan gitu ya. Deling-eling, ingat-ingat terus. Maka sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, pasti dia akan sering mengingatnya. Ya? Iya. Makanya kalau hati sangat cinta kepada Allah, tentu dia akan selalu banyak mengingat Allah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah. Kalian hendaklah mengingat Allah dengan mengingat yang banyak. Supaya apa? La'allakum tuflihun. Supaya jadi orang yang sukses. Orang yang beruntung. Jadi orang yang untung justru yang banyak mengingat Allah. Bukan yang dieling-eling apa nih? Tadi, kesenangan dunianya. Justru kalau dia banyak melalaikan Allah, tidak mengingatkan dirinya kepada Allah, jadi rugi. Keberuntungan di dunia beruntung, dan di akhirat dia akan mendapatkan apa itu? Pahala yang sangat besar. Wadzakirinallaha katsira. Kaum laki-laki yang banyak mengingat Allah. Wadzakirat, dan wanita-wanita yang banyak mengingat Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dalam surat Al-Ahzab 35, Allah sudah siapkan apa itu? Ampunan dan pahala yang besar. Ya, suatu saat datanglah kepada beliau orang-orang fakir, menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang berhasil dilakukan oleh orang kaya. Dahaba ahlud dusur bil ujur. Orang kaya itu telah pergi membawa apa? Banyak kebaikan, pahala. Iya. Mereka bersedekah, kita tidak mampu bersedekah. Iya. Mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Tapi mereka sedekah, kita orang fakir tidak mampu. Maka orang-orang fakir ini dikasih tahu oleh beliau, maukah aku tunjukkan suatu amalan yang bisa kalian mengejar amalan orang sebelum kalian dan sesudahnya. Apa itu? Kalian setelah selesai sholat, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Selesai sholat. Ini bisa mengejar amalan mereka orang-orang yang diberi harta dengan bersedekah. Sungguh keberuntungan dan sungguh indah ajaran Islam. Mereka berlomba-lomba saling mengejar dalam urusan apa? Pahala. Beda kalau zaman sekarang ya. Kalau urusan akhirat mereka jenengan disit kulo keri-kerian gitu ya. Tapi kalau urusan bisnis dunia, kalau bisa saya yang paling nomor satu. Jangan ada yang nyaingi, kan gitu ya. Ya. Tapi tidak seperti itu. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang miskin ingin mengejar amalan orang kaya. Iya. Maka Nabi tunjukkan amalan yang ringan. Amalan yang mudah. Tidak susah. Berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33, 33. Berapa menit kira-kira? Tidak nyampe setengah hari ya. 5 menit, 10 menit tidak nyampe ya. Itu bisa mengejar harta yang dikeluarkan orang kaya bersedekah. Orang yang kaya untuk nyari uang kadang setengah hari baru dapat 100.000, 200.000. Masya Allah. Sungguh Islam agama yang mudah, agama yang indah. Mereka hanya berlomba-lomba mengejar pahala. Orang yang diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan harta, bersedekah dengan hartanya, itu akan menjadikan baik amalannya. Demikian pula orang yang fakir, ketika ingin mengejar amalan mereka, itu pun Allah berikan kesempatan yang mudah. Selesai sholat, berzikir. Ya. Zaman sekarang, karena zaman orang banyak kesibukan, baru tahiyat, HP-nya sudah apa? Berdering. Wah. Yang lebih ngeri lagi sholat, nada deringnya suara apa? Lagu nostalgia. Dan dimatikan lagi, hanya mengganggu imamnya, mengganggu makmumnya, mengganggu jamaah. Masya Allah. Sungguh, HP-nya mengingatkan dia. Pesanan sudah apa? Harus segera di antar. Begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung. Lihat apanya? HP-nya. Siapa yang tadi telpon? Lupa zikir. Iya. Lupa berzikir. Padahal zikir itu bisa mengejar amalan harta yang disedekahkan oleh orang kaya tadi. Demikianlah Islam. Semakin orang cinta kepada Allah, tentu dia akan semakin mengingat Allah. Semakin besar cinta seorang kepada Rasul sallallahu alaihi. Apa konsekuensinya kalau orang cinta kepada Rasul? Mencontohnya, menirunya. Kan begitu ya. Biasanya kalau orang senang kepada seseorang, figur, apa yang ada pada orang yang difigurkan diapakan? Dicontoh, ditiru. Iya. Maka sungguh Islam agama yang indah. Maka diantara kemudahan Islam adalah Rasul yang datang kepada kita adalah sosok manusia yang mudah bagi kita untuk menirunya. Rasul dahar, tidur, makan, punya anak, punya istri, punya keluarga. Kita bisa meniru, mencontoh keindahan Islam yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hubungan dengan keluarganya, tetangganya. Semakin besar rasa cinta kepada Allah dan Rasul, dia akan semakin berusaha mencontohnya. Lalu bagaimana kita akan mencontoh Rasul? Wong belajar mengenal Rasul saja itu hampir-hampir kita jarang. Iya. Lebih sering maca koran apa maca Quran? Kalau orang maca Quran 5 menit sudah rasanya apa? Ngantuk. Tapi maca koran dari jam 6 pagi sampai siap berangkat ke kantor. Wah, rutin tiap pagi langganan. Lalu bagaimana dia akan mengenal jalannya Allah Ta'ala, bimbingan Rasulnya. Belum hadis-hadis Nabi. Hadis yang datang dari Nabi SAW dalam berislam. Iya. Sehingga Islam akan indah kalau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah keindahan Islam. Semakin seorang memiliki rasa cinta karena Allah kepada saudaranya, itu iman akan terasa manis. Ya, dikisahkan suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat. Abu Hurairah bercerita, anna rajulan zara akhahu. Dikisahkan ada seorang ingin berkunjung ke rumah saudaranya, saudara seiman. Ya. Maka di fi qaryatin ukhra, di kampung yang lain, fa arsada lahu, Allah Ta'ala kirimkan untuknya, ala madrajatihi malaka, di jalan perjalanannya itu malaikat. Maka setelah itu malaikat bertanya, aina turid, engkau hendak kemana? Ya. Kata laki ini mengatakan, ana uridu akhon li fi hadhil qarya. Saya ingin bertemu dengan saudaraku seiman di kampung ini. Ya. Malaikat bertanya, halaka min ni'matin tarubbuha alaihi. Apakah engkau datang ke rumah saudaramu itu karena ada satu nikmat yang pernah engkau dapatkan darinya? Ya. Dia menanyakan, apakah kunjungan ke rumah saudaranya ingin membalas kebaikan nikmat yang pernah dia dapatkan? Karena kebanyakan orang kalau berkunjung ke rumah saudaranya ini biasanya karena ada apa? ada hajat urusan dunia saja. Tapi laki-laki ini mengatakan, la, bukan. Bukan karena sebab orang tersebut memberikan kenikmatan dunia kepada saya. Iya. Naam. Khaira anni, hanya saja saya ahbabtuhu fillah. Saya datang ke rumahnya tidak lain karena saya mencintai dia karena Allah. Ya. Maka malaikat mengatakan, qala inni rasulullah. Saya ini malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Rawahu Muslim. Sungguh Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Rawahu Muslim. Ya. Demikianlah para hadirin. Hidup akan terasa indah. Kehidupan akan semakin indah, dalam beragama semakin indah, manakala membangun hubungan persaudaraan karena cinta kepada Allah. Ingin dengan saling berkunjung itu semakin dicintai oleh Allah. Dalam rangka mentaati Allah, inilah persaudaraan yang indah. Dan Islam mengajarkan yang demikian itu. Dan sungguh Islam juga untuk merajut sebuah ukhuwah persaudaraan di dalam Islam dengan cara yang mudah. Iya. Tak mahal. Ya. Awala dulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Ya. Maukah aku tunjukkan satu amalan yang kalau kalian mau melakukannya akan muncul rasa cinta di tengah kalian. Lihat. Apa itu? Absus salam bainakum. Sebarkan apa? Salam. Ketemu dengan saudaranya mengucapkan assalamualaikum. Ucapan kalimat assalamualaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tahabbabtum, akan menyebabkan muncul rasa cinta. Sungguh indah. Tidak perlu dari rumah membawa amplop. Wah, ketemu saudaranya dikasih apa? Amplop, biar rasa cinta tumbuh terus. Kalau setiap kali ketemu amplop, banyak orang ketemu, habis duit kita. Ya, tapi Islam sungguh agama yang mudah. Mudah dan indah. Apa itu? Mengucapkan assalamualaikum. Apa maknanya? Keselamatan untuk kalian. Warahmatullah dan juga rahmat Allah untuk kalian. Wabarakatuh dan juga barokahnya Allah untuk kalian. Didoakan keselamatan, rahmat, dan apa? Barokah. Ini baru pertemuannya. Membawa keindahan hidup, kedamaian hidup, dan inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, naam, kecintaan itu bisa mendatangkan nikmat yang besar. Dan modalnya juga murah tadi. Hanya sekedar assalamualaikum, menyebarkan salam. Iya. Sehingga suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang Abu Dzar. Mu'adz bin Jabal. Nabi memegang Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk wahai Mu'adz bin Jabal, demi Allah, saya mencintai kamu." Iya. "Summa usik," tapi kemudian saya berwasiat untukmu. Lihat. Kecintaan karena Allah. Diiringi dengan saling memberikan wasiat. Tentu wasiat yang baik. Apa kata Nabi? La tada'anna fi duburi kullis sholat. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan di akhir daripada sholat. Dubur dari sholat. Apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Abu Dawud. Hadis sahih. Lihatlah. Orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Ya, diberitahu. Saya mencintai Anda karena Allah. Ya, kemudian Nabi memberikan suatu nasihat. Wasiat penting. Apa itu? Setelah selesai sholat. Fi duburi kulli sholat. Ada yang mengatakan dubur itu bagian daripada sholat. Yakni berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Lihatlah kecintaan karena Allah. Selalu yang disampaikan, dinasihatkan, diwasiatkan adalah mengingat Allah, bersyukur dan menjadi hamba yang baik. Demikianlah, barakallahu fikum, di antara keindahan Islam. Bahkan ketika kita membantu saudaranya, saudaranya kepengin utang, kita mampu memberi uang untuk menghutangkan kepada dia. Apa kata Nabi? Man aqrabo marratain. Siapa yang menghutangkan kepada saudaranya dua kali, fahiya kasodakoh. Nilainya seperti apa? Sodakoh. Rawahu Ibnu Majah. Ya, sungguh. Saling tolong menolong. Tapi bernilai apa? Sodakoh. Namanya menghutangkan. Masih diharapkan kembali apa tidak? Utang 1 juta. Janjinya sebulan. Kita ngarep-arep apa? Kembaliannya kan. Wong akadnya utang. Datang lagi. Saya mau utang lagi. Berapa? 1 juta lagi. Berarti 2 juta. Kita menghutangkan kepada dia. Kata Nabi, itu sebagaimana apa? Bersodakoh. Masya Allah. Inilah keindahan, kehidupan di dalam Islam yang dibangun di atas iman. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita di atas kecintaan karena Allah dan untuk Allah. Dan Allah dapat berikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Segala salah dan kurang dan tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.